الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل قلت وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه aku katakan, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, aku katakan pada kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq ada beberapa keliruan dari beberapa sisi. Pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asarra Hudzaifata asma'a ulaikal munafiqin. Dalam kisah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra Hudzaifah, membisikkan kepada Hudzaifah nama-nama orang munafikin. Walam yattali alaihim ahadun ghairu. Dan tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang mendengarkannya kecuali Hudzaifah. Sementara kisah yang dilewati kemarin, ada yang lainnya yang mengetahuinya. Wa bidzalika kana yuqalu li Hudzaifah innahu sahibus sirr. Karena hanya Hudzaifah yang tahu nama-nama orang munafikin ini, akhirnya Hudzaifah disebut sebagai sahibus sirr, pemilik atau pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni rahasia tentang nama-nama orang munafikin yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk sepulangnya dari Tabuk. Masih ingat kisahnya barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mau lewat lembah silakan, siapa yang mau lewat bagian atas gunung silakan. Ternyata mereka ini ada berapa orang, banyak sekelompok di antara mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuangnya dari ketinggian. Intinya mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ternyata mereka gagal melakukannya. Hudzaifah menghadapi mereka, akhirnya mereka menyimpang dari jalan yang mereka inginkan. Hudzaifah yang menghadang, akhirnya mereka menggagalkan. Mereka mengira bahwa Hudzaifah telah tahu dari rencana mereka. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hudzaifah, "Apakah engkau tahu siapa mereka?" Kata Hudzaifah, "Aku tidak tahu ya Rasulullah, karena mereka menutup muka semuanya." Kata Hudzaifah, "Cuma aku kenal kendaraan-kendaraan siapa saja yang ada." Baik. Maka Rasulullah memberitahukan kepada Hudzaifah siapa-siapa saja mereka itu, kalangan munafikin, dengan rencana mereka. Sehingga Hudzaifah satu-satunya yang mengetahui nama-nama itu, sehingga disebut sebagai sahibus sirr, pemilik rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah tentang nama-nama munafikin. Alladzi la ya'lamuhu ghairuhu. Tidak ada yang mengetahuinya. Walam yakun Umar wala ghairu ya'lamu asma'ahum. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Hudzaifah. Hatta Umar sendiri tidak mengetahui nama-nama mereka. Wa kana idza mata ar-rajul wa shakku fihi. Sampai-sampai ketika ada orang mati dan mereka ragu tentang keimanannya, apakah dia mukmin atau munafik. Barakallahu fikum. Yaqulu Umar unduru, berkata Umar, tengok kalau in shalla alaihi Hudzaifah wa illa fa huwa munafiqun minhu. Kalau Hudzaifah menyalatinya berarti apa? Orang mukmin dia. Tapi kalau tidak disolati oleh Hudzaifah, maka dia termasuk munafikin. Ini kekeliruan dari kisah itu, karena kisahnya bukan cuma Hudzaifah yang diberitahu, tapi Siapa? Ammar, barakallahu fikum. Ammar juga dalam kisah menunjukkan bahwa kisah yang dibawakan oleh Ishaq ada beberapa keliruan. Asani, yang kedua, madza karnahu min qawlihi fihim Abdullah ibn Ubay wa huwa mudhahir. Dalam kisah itu ada padanya Abdullah bin Ubay, dan ini kesalahan keliruan. Baik. Waqad dzakara Ibnu Ishaq nafsu anna Abdullah bin Ubay takhallafa fi ghazwati Tabuk. Sementara Ibnu Ishaq sendiri menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay tidak ikut perang Tabuk. Barakallahu fiikum. Itu kekeliruan yang kedua. Yang ketiga, anna qalahu wa Sa'd bin Abi Sarh wa hum aidha. Sa'd bin Abi Sarh disebutkan termasuk yang ikut. Ini salah juga. Wa khata'u zahir, fa inna Sa'd bin Abi Sarh lam yu'rab lahu Islamun al-batta. Karena Sa'd bin Abi Sarh memang tidak diketahui bahwa dia masuk Islam. Jadi bukan dari kalangan munafikin. Barakallahu fiik. Munafikin itu adalah orang yang menampakkan keislamannya, mengumumkan keislamannya, tapi menyembunyikan kekufuran. Sayyid. Wa inama ibnuhu Abdullah kana qad aslama wa hajar. Yang ada bahwa putranya yakni Abdullah dialah yang masuk Islam dan hijrah. Tsumartadda wa lahiqa bi Makkah. Kemudian dia murtad dan bergabung ke Mekah ulang. Hatta istakmana lahu Utsman an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fath. Sampai Utsman sendiri memberikan perlindungan, minta izin ke Rasulullah untuk memberikan perlindungan kepada Abdullah ini yang telah murtad. Fa'amanahu wa aslama, kemudian dia pun diberikan perlindungan dan kembali masuk Islam. Fahasuna islamuhu, dan telah baik Islamnya setelah itu. Barakallahu fiik. Baik, kondisi manusia berbeda-beda ya ikhwah, barakallahu fikum. Kondisi manusia ini berbeda-beda. Baik, ada yang masuk Islam, barakallahu fikum, dan kuat keislamannya. Ada yang masuk Islam tapi masih bercampur dengan berbagai macam. Ada yang masuk Islam kemudian murtad ulang, kemudian masuk Islam kembali. Hakada. Baik, demikian kondisi manusia dengan keberagaman keimanan mereka. La haula wala illa billah. Wa lam yadhhar minhu ba'da dhalika shay'un yunkaru alayhi. Setelah itu Abdullah tidak lagi nampak dari dia perkara yang diingkari. Dan ini bagus-bagus saja, baik-baik saja. Wa lam yakun ma haula ithna 'ashara al-battah. Dan dia tidak termasuk ke-12 orang itu. Fama adri ma hadzal khata'ul fahish. Kata Ibnu Qayyim, saya tidak tahu kenapa kok ada kesalahan yang begitu telak di sini. Ar-Rab yang keempat, kesalahan yang keempat. Qawlu wa kana Abu Amir arsama ra'sahum. Wa kana Abu Amir ra'sahum. Baik, wa hadha wahmun zahirun la yakhfa'ala aman duna Ibni Ishaq. Dan tokoh munafikin pada saat itu adalah Abu Amir. Wa hadha wahmun zahir, ini juga kesalahan yang paling jelas. La yakhfa'ala aman duna Ibni Ishaq. Orang yang lebih dibawa lagi ilmunya dari Ishaq tidak luput dari permasalahannya. Artinya mereka paham. Semestinya Ibnu Ishaq paham ini. Bal huwa nafsuhu qad dzakara qissata Abi Amir hadza fi qissatil hijrah an Asim Ibnu Umar Ibnu Qatadah. Bahkan Ibnu Ishaq sendiri mengisahkan tentang Abu Amir ini fi qissatil hijrah, pada kisah hijrah dari Asim ibnu Umar ibnu Qatada, anna Aba Amir lama hajar Rasulullah SAW minal Madinah kharaja ila Makkata bibid'ati asyara rajula. Bahwa Abu Amir lama hajar Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berhijrah menuju Madinah, kharaja ila Makkah, justru dia keluar menuju Makkah bersama dengan beberapa orang laki-laki. Falamma ftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah kharaja ila Thaif. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, dia pun lari ke kota Thaif. Falamma aslama ahlu Thaif kharaja ila Syam. Ketika orang Thaif masuk Islam, dia pun lari ke Syam. Famata biha faridan wahidan ghariba. Maka dia pun mati di Syam mati di sana dalam kondisi terusir sendiri, asing. Jadi bukan termasuk apa? Orang munafikin yang 12 itu. Fa inna kanal fasiku wa ghazwatu Tabuk dhahaban wa iyaban. Fa kanal fasik. Di mana gerangan dia ketika berangkat dan kembali dari Tabuk? Tidak ada. Bukan di situ tempatnya. Tapi itu ada beberapa kesalahan, 4 kekeliruan dalam kisah itu. Barakallahu fiikum. Faslun fi amri masjidid dirar alladhi nahallahu rasulahu ay yaquma fihi fahadamahu sallallahu alaihi wasallam. Kisah masjid dirar, masjid yang dibangun oleh munafikin untuk menyaingi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid berkumpulnya orang-orang munafikin untuk melakukan makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibongkar, diratakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala Rasulullah sallam min Tabuk hatta nazala bihi awan. Dan beliau kembali, dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diminta untuk salat di masjid itu. Barakallahu fikum, sebelum berangkat ke Tabuk. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggu dulu, kita ini dalam kondisi sibuk-sibuk untuk berangkat, repot. Insyaallah sepulangnya kita dari Tabuk. Baik. Nah, kisahnya langsung di sini, sepulang dari Tabuk. Hatta nazala bihi awanin wa bainahuma wa bainal madinati sa'a. Ketika beliau turun di satu lembah yang bernama di Awan, wa bainahuma wa bainal madinati sa'a, antara tempat itu dengan kota Madinah ini ada sesaat, tinggal sedikit sudah sampai ke kota Madinah. Wa kana ashabu masjidid dirar atau huwa yatajahhasu ila Tabuk. Tabarakallahu. Ini barakallahu. Wa kana ashabu masjid, dan dulunya tayyib, wakana dulunya sebelum pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk, sebelum berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh pengurus masjid. Kalau bahasa sekarang ini pengurus masjid, barakallahu fikum. Tayyib. Ashabu masjidid dirar atau huwa mutajahhizun ila Tabuk. Dalam kondisi Rasulullah sudah repot-repot, sibuk-sibuk persiapan untuk ke Tabuk. Faqalu ya Rasulullah inna kad banaina masjidah lidil illati wal haja. Dan bukan satu-satunya masjid-masjid, banyak di sana. Ada masjid Banu Fulan, banyak masjid-masjid kecil. Barakallahu fikum. Tapi kalau Jumatan mereka kumpul semuanya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya salat di masjid-masjid mereka 5 waktu, kalau bahasanya kita ya, surau begitu, atau musalla. Baik. Faqalu ya Rasulullah inna kad banaina masjidan. Ya Rasulullah, kami telah membangun masjid untuk orang-orang yang sakit dan orang-orang yang butuh. Baik. Walailatul mutirah al-mutirah asyatiyah. Dan malam itu adalah malam yang sangat keras hujannya. Wa inna nuhibbu an ta'tiyana fa tusalli lana fihi. Dan kami pengen ya Rasulullah engkau mendatangi kami dan salat bersama kami di sana. Baik. Faqala inni ala janahi safar wa hali shughlin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi alasan, wa inni ala janahi safar. Kami ini dalam kondisi sebentar lagi safar. Janahi safar, kita sudah di atas sayap perjalanan, sebentar lagi kita terbang, begitu maksudnya. Kita sebentar lagi akan pergi, repot, banyak urusan. Barakallahu fikum. Karena beliau mengurus banyak orang. Banyak yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kami pengen begini, kami ini. Ah, kata sibuk. Baik. Wahali syughlin, kita repot, kita lagi sibuk ini. Walau qadimna insyaallah la atainakum fa sallaina lakum fi. Walau qadimna, seadanya nanti kita pulang, dari Tabuk, insyaallah la atainakum, kita akan datangi kalian, fasallaina lakum fihi, dan kami akan mengimami kalian di sana. Barakallahu fiikum. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi mereka setelah pulang dari Tabuk. Falamma nazala bi awalin ja'ahu khabarul masjid minas sama. Ketika beliau berada di Diawanin, di tempat sebelum masuk kota Madinah, sepulang dari Tabuk, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar tentang masjid yang beliau diundang untuk mendatanginya dari langit. Fada'a Malik bin Dukhshum ahabani Salimah bin Auf wa Ma'an bin Adi al-Ajlani faqala intalqa ila hadzal masjid al-zalimi ahlihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Malik bin Dukhshum, Dukhshum ahabani Salimah, saudaranya Bani Salimah bin Auf, wa Ma'an bin Adi al-Ajlani. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kedua sahabat ini, intaliqa ila hadal masjid al-zalimi ahluhu, berangkat kalian mendatangi masjid ini yang zalim penghuninya. Fahdimahu wa harriqahu, maka hancurkan dan bakar masjid itu. Perintah dari Rasulullah SAW. Dinamakanlah masjid Dirar. Fakharaja musri'aini, maka kedua sahabat ini pun keluar dengan cepat dari mu'askar, dari pasukan, masuk ke Madinah. Hatta ataya Bani Salim ibn Auf, sampai keduanya mendatangi Bani Salim ibn Auf. Wahum rahtu Malik ibn Dukhshum, dan mereka adalah kelompoknya atau kabilahnya Malik ibn Dukhshum. Faqala Malik liman, anzirni hatta akhruja ilaika binari ahli. Maka berkatalah Malik kepada Ma'an, anzirni, tunggu aku sampai aku keluar menemui engkau bersama dengan api bersama keluargaku. Wa dakhala ila ahlihi fa akhadha sif'an minan nakhl. Maka dia masuk ke keluarganya dan mengambil sif'an minan nakhl, yakni daun korma. Fa asy'ala bihi nara, maka dia pun menyalakan api dari pelepah korma itu. Tsumma kharaja yashtaddani hatta dakhalahu wa bi'ahu fa kharaqahu wa hadamahu. Kemudian keduanya membawa api itu sampai masuk dalam masjid dan membakar masjid itu dan menghancurkannya. Fatafarraqu anhu, dan orang-orang munafikin yang ada di dalamnya pun langsung bubar. Fa'anzalallahu fihi walladzina attakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Allah langsung menyifati sifat masjid itu. Walladzina attakhadhu masjidan diraran, dan ada pun orang-orang yang membangun masjid dirar. Masjid yang dibangun untuk kejelekan. Wa kufran, masjid yang dibangun untuk kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum mukminin. Barakallahu fikum. Ini wallazi ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَهْلِكُنَا إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ la takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Barakallahu bik. Afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khair am man assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Masyaallah. Di sini Allah SWT membongkar makar dan siasat mereka. Allah SWT mengatakan, dan adapun orang-orang munafikin yang membangun masjid untuk membuat mudarat terhadap kaum mukminin dan melakukan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan menginginkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Barakallahu fiik. Ya, karena mereka tempatnya dekat dengan Masjid Quba, sehingga kalau mereka membangunnya maka akan terpecah kaum muslimin. Baik. Mereka juga melakukan ini barakallahu fikum wa irsada liman harab Allah wa rasulahu min qabl, dan mereka mempersiapkan ini untuk orang-orang yang mau memerangi Allah dan rasulnya. Barakallahu fikum. Yani yang dikatakan tadi itu Abu Amir yang telah lari berpindah dari tempat ke tempat sampai mati di Syam. La haula illa billah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yahlifunna in aradna illa al-husna." Dan mereka akan bersumpah wahai Rasul bahwa mereka melakukan itu, membangun masjid itu, tidak lain kecuali untuk kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa mereka sesungguhnya dusta. Itulah yang tadi yang mereka inginkan, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Takum fihi abada." Jangan pernah engkau salat dalam masjid itu. Baik. La masjidun usis ala taqwa min awwal yawmin ahqu an taquma bi. Sungguh masjid yang dibangun pertama kali sejak datangnya Rasulullah ke Madinah, yakni Masjid Quba. Baik, ahqu an taquma bi. Lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang setiap pekan beliau mendatangi masjid ini berkendara atau berjalan kaki. Dan masjid ini memiliki keistimewaan barakallahu fikum untuk salat di dalamnya. Masjid Quba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu." Di dalam masjid itu ada orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri dengan taubat dan mensucikan diri dari hadas. Barakallahu fiik. Itu kondisinya. Wa dzakara Ibnu Ishaq alladhi banawhu wa hum 12 rajulan minhum Tha'laba Ibnu Hatib. Disebutkan oleh Ibn Ishaq yang membangun masjid ini adalah 12 rajula, 12 orang. Minhum Tha'laba Ibn Hatib, di antaranya adalah Tha'laba Ibn Hatib. Wa dzakara Utsman Ibn Sa'id Ad-Darimi qala haddatsana Abdullah Ibn Shalih qala haddatsana Muawiyah Ibn Shalih an Ali Ibn Abi Thalhah an Ibn Abbas fi qawlihi walladhina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجد ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. Barakallahu fiik. Dari Ibn Abbas mengatakan ayat ini, walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufran hum anasu minal ansar. Ini orang-orang dari kalangan Ansar. Maksudnya di sini adalah orang yang ada di Madinah, bukan dari kalangan Muhajirin. Ibtanau masjidan mereka membangun masjid. Faqalahum Abu Amir, maka Abu Amir ini yang mengatakan kepada mereka, ubnu masjidakum, bangunlah masjid kalian, wastamiddu mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah apa yang kalian bisa lakukan dari kekuatan, wa min silah, dan dari senjata. Fa inni dhahibun ila Kaisar, karena aku sekarang akan berangkat menuju Kaisar. Taib Malik Rum, raja Romawi. Fa'ati bijundi minar Rum, dan aku akan mendatangkan pasukan perang dari Romawi nantinya. Taib dan aku akan keluarkan Muhammad dan para sahabatnya dari negeri Madinah. Falamma faragu min masjidihim, maka ketika selesai mereka membangun masjid itu, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dai faqalu inna qad faragna min bina'i masjidina, dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah selesai membangun masjid kami. Panuhibu antusalliya fihi, maka kami pengen untuk engkau ya Rasulullah salat padanya. Wa tad'u bil barakah, dan engkau membangun mendoakan kami keberkahan. Coba bagusnya, indah, manis ucapannya. Ucapan orang-orang munafik. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun menurunkan, la takum fihi abada, jangan pernah engkau salat di dalam masjid itu. Barakallahu. La takum fihi abada. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin, masjid yang dibangun dari di atas takwa dari awal pertama kali engkau datang ke Madinah. Tei Masjid Quba. Ahaku antaku mabi, lebih berhak untuk engkau salat padanya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dalam masjid itu ada orang-orang yang senantiasa bersuci, dan Allah SWT sungguh sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Sampai ucapan Allah SWT, panhara bihi fi nari jahannam. Ini kondisi orang-orang munafik. Ini apa, man asasa bunyanihi ala taqwa minallahi wa ridwanin khair. Mana yang lebih bagus? Orang-orang yang membangun masjidnya di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya lebih baik, ataukah orang-orang yang membangun masjidnya ala syawal fajur pinhar, di pinggir jurang kebinasaan, panhara bihi binari jahannam, dan dia pun kembali terjatuh ke dalam api neraka. Wallahu la yahdil qawma zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang zalim. La yazalu bunyanuhum alladhi wa nuribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Subhanallah. Baik. Di sini para ulama mengatakan la yazalu bunyanul munafiqina alladhi banahum mudharratan li masjid Quba syakkan wa nifaqan makithan bi qulubihim. Yang membangun masjid tandingan ini, masjid tandingan untuk Quba, barakallahu fikum, baik, mereka bangun di atas keraguan dan kemunafikan, baik, yang ada dalam kulub, dalam hati mereka. Beda dengan orang-orang yang membangun masjid Quba, mereka membangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang paling penakut. Seperti kejadian mereka, barakallahu fikum, setelah sepakat untuk membunuh Rasulullah sepulang dari perjalanan, sepulang dari Tabuk, perjalanan pulang beliau, barakallahu fikum, sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka memacu kuda mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kendaraan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hudzaifah untuk menghadang mereka. Hudzaifah tidak tahu apa-apa, cuma Rasulullah memerintahkan akan ada orang dari belakang nanti hadang mereka, padahal cuma Hudzaifah sendirian. Paham barulah adik. Cuma Hudzaifah sendirian. Mereka berakhirnya bubar mencari jalan lain, mereka mengira bahwa Hudzaifah telah mengetahui makar dan usaha mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah membungkus kepala mereka, menutup muka mereka. Fanhara bihi fi nari jahannam, yakni qawaidahu la yazalu bunyanuhu alladhi banahu ribatan fi qulubi asyak illa an taqatta'a qulubi, yakni albil maut. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang yang paling ragu, paling plin-plan, paling tidak tenang kehidupan mereka. Barakallahu fi. Syak wa rayb senantiasa ini dalam kehidupan mereka. Beda dengan orang-orang yang beriman. Orang beriman dengan kekokohan jiwa mereka. Barakallahu fi. Dipenuhi dengan tumakninah dan sakinah. La haula wa quwwata illa billah. Ini barakallahu fikum kisah Masjid Dirar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk bongkar, untuk membakar, barakallahu fikum, karena masjid dibangun untuk kejelekan. Dan yang membangunnya adalah orang-orang munafikin. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.